الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi dha'il kitab wa sunnah, yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar al-jihad fi sabilillah. Pada pertemuan sebelumnya, pada saat kita menerangkan tentang syarat-syarat diwajibkan yang berjihad, termasuk di antara syarat wajibnya berjihad adalah seorang yang berjihad diharuskan adalah seorang muslim. Maka seorang yang kafir tidak diarahkan kepada mereka perintah untuk berjihad, sebab jihad adalah bagian dari ibadah, dan ibadah tidaklah diterima kecuali dari seorang muslim. Lalu apa hukumnya meminta bantuan kepada selain muslimin dalam peperangan, seperti meminta bantuan kepada orang-orang kafir, musyrik, untuk membantu kaum muslimin dalam memerangi orang-orang kafir yang lainnya? Apakah hal yang demikian diperbolehkan atau tidak? Dalam hal ini, para ulama menyebutkan dua pendapat. Antara pendapat yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk bersama kaum muslimin dalam memerangi musuh-musuh mereka. Dan di antara dalil pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada seseorang dari kaum musyrikin, dia seorang musyrik, dikenal sebagai seorang pemberani, seorang yang senang perang. Maka dia pun tatkala mendengarkan Rasulullah SAW akan berangkat berperang, maka ia mendatangi Rasulullah SAW dan dia mengatakan, "Jitu li'attabi'aka wa usiba ma'ak." Aku datang untuk mengikutimu sehingga aku pun terbunuh bersamamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'minu billahi wa rasulih." Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan, "Tidak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji' falan astaina bi musyrik." Kembalilah kamu. Aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik. Aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik. Akhirnya dia pergi. Lalu setelah itu dia datang sekali lagi dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk diikutkan. Lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Apakah engkau telah beriman kepada Allah dan Rasulnya?" Dia tetap mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW menolaknya dan mengatakan, "Irji' falan astaina bi musyrik." Pulanglah kamu. Aku tidak akan meminta bantuan pada seorang musyrik. Lalu kemudian ketika berada di daerah Al-Baida, dia datang kembali dan Nabi mengatakan kepadanya, "Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya?" maka ia pun mengatakan iya. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, fantalik, kalau begitu berangkatlah. Berangkat ikut bersama Rasul alaihi salatu wassalam dalam berjihad. Maka ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, irji' falan asta'ina bi musyrik, aku tidak akan meminta bantuan seorang musyrik. Ini jelas menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menolak bantuan dari seorang yang bukan muslim. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya, dan sebagai tambahan bahwa dalam riwayat Aisyah yang kita sebutkan tadi, itu kejadiannya dalam peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar. Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sahihnya dari Khubayb bin Abdurrahman bin Khubayb, dari ayahnya, dari kakeknya Khubayb bin Yasaf, dia mengatakan, aku bersama dengan seseorang dari kaumku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia pun ingin ikut berperang. Maka aku berkata kepada Nabi alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna nastahi an yashhada qaumuna mashhadan lam nashhadhu ma'ahum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami malu apabila kaum kami mengikuti peperangan, kami tidak ikut bersama mereka. Kami tidak ikut bersama mereka. Yakni menunjukkan solidaritas mereka, bahwa ketika mereka perang, gak enak kalau mereka pun tidak ikut perang, padahal mereka bukan muslim. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, aslimah, kalau begitu kalian masuk Islam. Kami menjawab, tidak. Kata Nabi, fa inna la nasta'inu bil musyrikin, kami tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. Lalu kemudian pada akhirnya kami pun masuk Islam dan kami menghadiri peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini juga menerangkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menolak untuk meminta bantuan kepada orang-orang musyrik yang bukan muslim. Sebagian para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik apabila diperlukan, disebabkan karena dalam kondisi darurah atau hajatun masah, kebutuhan yang sangat mendesak karena lemahnya kekuatan kaum muslimin misalnya, atau persenjataan kaum muslimin, lalu kemudian meminta bantuan kepada negara kafir yang memiliki kekuatan untuk membantu kaum muslimin. Para ulama membolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kaum muslimin dalam kondisi membutuhkan, sebagaimana yang kita terangkan tadi. Mereka sangat membutuhkan bantuan, disebabkan karena jumlah kaum muslimin yang sedikit misalnya, dan peralatan perang yang minim, sehingga menjadi sulit bagi mereka untuk menghadapi kekuatan musuh-musuh dan lawan-lawan kaum muslimin yang mungkin mereka dari sisi persenjataan lebih banyak dan lebih siap. Maka di saat ini diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada selain kaum muslimin. Syarat yang kedua, bahwa non muslim tersebut yang dimintai bantuan adalah yang bisa dipercaya. Kapan ada tanda-tanda atau diketahui bahwa orangnya tidak jujur, terbiasa berkhianat, tidak menepati janji, dan yang semisalnya, yang dikhawatirkan akan berbalik menyerang kaum muslimin di dalam barisan kaum muslimin. Apabila demikian keadaannya, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik apabila tidak aman dari makar mereka. Nah, maka dari dua pendapat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa asalnya tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada musyrikin berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna la nasta'inu bil musyrikin, kami tidak akan meminta bantuan kepada musyrik. Namun pada saat dibutuhkan, dengan dua syarat yang apabila terpenuhi maka diperbolehkan, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkannya meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dua syarat tersebut. Kata beliau, yajuzu dhalika bisyartain, diperbolehkan dengan dua syarat. Ayyakuna bil muslimina qillah wa bil musyrikina kathrah, bahwa jumlah kaum muslimin sedikit sementara jumlah orang-orang musyrik banyak. Syarat yang kedua, ya'lama minal musyrikin husna ra'yin fil islam wa mailin ilaih, diketahui dari orang-orang musyrik tersebut pandangan yang baik tentang Islam, bahkan kecondongan kepada Islam, bahkan kecondongan kepada al-Islam. Dan diantara dalil yang menunjukkan hal tersebut tentang diperbolehkannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satu salihun ar-ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraikum fatunsarun wa taghnamun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi dengan perdamaian yang aman, bukan perdamaian semu, namun benar-benar terjadi perdamaian. Kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi dan kalian berperang bersama mereka, bangsa Romawi memerangi musuh di belakang mereka, di belakang kalian, afwan, memerangi musuh di belakang kalian, fatum sarun, sehingga kalian mendapatkan pertolongan dan kalian mendapatkan harta rampasan perang. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Naam. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa suatu saat nanti kaum muslimin berdamai dengan bangsa Romawi sehingga menjadi sekutu. Sehingga pada saat kaum muslimin memerangi musuh mereka dengan bantuan bangsa Romawi yang kafir, dan di sini tidak dicela sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak dicela, yang menunjukkan diperbolehkannya disebabkan karena kebutuhan yang mendesak atau dalam kondisi darurat. Disebutkan oleh Al-Majid Ibn Taimiyah dalam Al-Muharrar fil Fiqh, kata beliau, wala yasta'inu bil musyrikin illa li darurah, tidak diperbolehkan meminta bantuan pada kaum musyrikin kecuali dalam kondisi terpaksa. Disebutkan pula oleh Al-Mughni Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni satu pasal, kata beliau, wala yusta'anu bi musyrik, tidak boleh meminta bantuan kepada seorang musyrik. Dan ini pendapat Ibnul Munzir, Al-Jauzajani dan sekumpulan dari para ulama. Wa an Ahmad ma yadullu 'ala al-jawaz ala jawazil isti'anati bihi. Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menunjukkan bolehnya meminta bantuan kepada non muslim. Al-Khiraqi juga menyebutkan bahwa dibolehkan apabila dibutuhkan, indal hajah. Dan itu adalah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dengan syarat-syarat atau dengan dua syarat yang telah disebutkan. Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka diperbolehkan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik. Dan ini insyaallah ta'ala adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dan itu yang diamalkan oleh para ulama, terkhusus ketika Arab Saudi mendapatkan bantuan dari orang-orang kafir Amerika untuk mencegah serangan Irak yang ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Nah, yang hendak memerangi dan menguasai Arab Saudi, maka Amerika Serikat pun turun tangan memberikan bantuan. Dan itu berdasarkan fatwa dari para ulama, Syekh Ibn Baz dan yang lainnya, dalam krisis Teluk. Meskipun ada sebagian yang dari kalangan orang-orang yang disebut Harokiyin, yang akhirnya mereka menuduh bahwa Arab Saudi antek Amerika, ya, Arab Saudi melakukan hal yang menunjukkan sikap loyal mereka kepada Amerika karena meminta bantuan. Namun pada hakikatnya mereka dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan tersebut. Sehingga apabila dalam kondisi hajah, terlebih ketika dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan. Ini secara ringkas dari pembahasan yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum meminta bantuan dari non-muslim dalam memerangi musuh-musuh kaum muslimin. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.